Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ashabihi amma ba'd. يقول ربنا جل في علاه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولئن أخرنا عنه العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروف عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. Jamaah subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di ayat yang ke-8 dan setelahnya dari surah Hud, kata Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dengan mengingatkan kita tentang kondisi orang-orang kafir yang menentang Allah Subhanahu wa taala dengan karakter buruk yang ada pada mereka. Nasallahu alaihi wasallam wa ta'ala afiyah. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa la inakharna 'anhumul 'adzaba ila ummatin ma'dudah la yaqulunna ma yahbisu." Kalau kami tangguhkan penurunan azab untuk mereka para musyrikin, para kufar, kami tangguhkan sampai tempo yang kami kehendaki, mereka mengatakan, "Ma yahbisu." Apa gerangan yang menghalangi azab itu kalau memang mau datang? Mereka menantang-nantang, mana itu azab? Katanya akan turun azab, mana itu azab? Mereka menantang, barakallahu fiikum. Mayah bisu, apa gerangan yang menghalangi azab itu? Kok tidak datang-datang? Tidak muncul-muncul azab itu? Masya Allah. Ini mereka katakan sebagai istihza, sebagai perolok-olokan. Mereka memperolok-olok kata-kata Rasul, barakallahu fikum, ancaman Nabi yang diucapkan kepada mereka, peringatan-peringatan. Mereka memperolok-olok dengan itu sekaligus mendustakannya. Mayah bisu, mana katanya mau diturunkan azab, mana azab itu? Mereka mengatakan, apa yang menghalangi azab itu untuk datang kalau memang katanya bakal datang? Baik. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, ala yauma ya'tihim laisa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya di hari datangnya nanti azab kepada mereka, tidak ada satu kekuatan pun yang mampu untuk memalingkan azab itu dari mereka. Tidak akan ada satu pun yang bisa menolaknya dari mereka. Ala yawma yatihim laysa masrufan anhum. Tidak bisa dialihkan, tidak bisa dipalingkan dari mereka azab. Azab ini akan meliputi mereka akibat dosa yang mereka lakukan dari memperolok-olok agama Allah Subhanahu wa taala, menentang syariat Allah Subhanahu wa taala sebelum datangnya azab itu. Barakallahu fikum. Karena inilah tabiat mereka. Orang yang diberi kekuasaan, diberi kedudukan, diberi harta benda yang berlimpah, tagah mereka, sombong mereka. Dikiranya dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala kepada mereka lebih dari yang lainnya. Mereka menganggap diri mereka berada di atas kebaikan, berada di atas kebenaran. Sementara pengikut Rasul, pengikut Anbiya, ini orang-orang lemah, orang-orang miskin, orang-orang yang tak berdaya, orang-orang pinggiran menurut mereka. Tauhid. La haula wa la quwwata illa billah. Ini ukuran mereka. Sehingga mereka dengan congkaknya menentang. Pikirannya kekuasaan itu langgeng terus-menerus, harta benda terus-menerus mereka miliki. La. Tauhid. Coba tengok kisah-kisah umat-umat terdahulu. Mereka menganggap bahwa kekuasaan mereka itu sebagai ukuran ridha Allah Subhanahu wa taala kepada mereka, ukuran kebenaran untuk mereka. Tapi Fir'aun dengan kekuasaannya dan kekayaannya, kaum 'Ad dengan kekuatannya, Samud dan seterusnya. Orang-orang yang ada di negeri Saba yang Allah Subhanahu wa taala ceritakan, laqad kana li sab'in fi maskanihim ayah jannatani 'an yaminin wa shimal kulu mir rizqi rabbikum washkuru lah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur fa'aradu fa'arsalna 'alaihim saylal 'arim wa badalnahum bi jannatayhim jannatayn dawatay uklin khamtin wa aklin wa shay'in min sidrin qalil dhalika jazainahum bima kafaru wa hal nujazi illa al kafur. Baik. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita tentang negeri Saba. Negeri Saba ini adalah negeri yang ada di Yaman sana dulu kala. Di maskanihim ayah, di kediaman mereka, negeri mereka, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Jannatani ayyamini wa shimal. Dua kebun yang sangat luas kiri kanan. Baik. Yang menghasilkan buah-buahan yang berlimpah. Subhanallah. Subur, tenteram, damai kehidupan mereka. Kulu mir rizqi rabbikum washkurulah. Makanlah kalian dari rezeki-rezeki yang Allah berikan kepada kalian. Bersyukurlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah, esakan Allah Subhanahu wa taala. Diajak mereka untuk bertauhid. Fa'aradu, mereka enggan. Dikiranya akan tetap terus menerus langgeng apa yang ada pada mereka dari perkebunan yang sangat indah. Barakallahu fiikum. Dari buah-buahan yang luar biasa. Dikatakan bahwa negeri mereka negeri yang sangat makmur sentosa. Buah-buahan melimpah. Kemudian tidak ada serangga-serangga perusak. Hawa negeri itu sangat bagus. Barakallahu fiikum. Ini percontohan tentang keberhasilan dalam bidang pertanian. Barakallahu fiikum. Tapi ketika mereka berpaling dari kebenaran, farsalna 'alaihim saylal 'arim, kami kirim banjir yang sangat besar. Menghancurkan kebun-kebun mereka. Dan kami ganti kebun mereka yang dulunya penuh dengan buah-buahan, menghasilkan biji-bijian dan segala sesuatunya yang mereka butuhkan. Baik. Wabaddalnahum bijannatayhim jannatayni dawatay ukulin khamtin wa aklin wa syai'in min sidrin qalil. Baik. Pepohonan yang dulunya banyak buahnya kami ganti dengan pepohonan yang tidak berbuah. Barakallahu fiikum. Pepohonan yang berduri. Ya, ditambah sedikit dengan pohon sidir. Pohon sidir ini pohon bidara. Pohon bidara ini tidak memiliki apa? Tidak memiliki manfaat yang banyak. Barakallahu fiikum. Buahnya kecil-kecil, bijinya besar. Barakallahu fiikum. Rasanya ya sepat-sepat, sedikit manis. Barakallahu fiikum. Buahnya kecil-kecil sekali. Biasa hanya untuk dipakai sebagai makanan ternak. Ini percontohan barakallahu fikum. Umat-umat terdahulu diberi kekuasaan, kekuatan, limpahan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi ketika mereka berpaling dari kebenaran, ya begitulah jadinya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan ala yawma yatihim laisa masrufan anhum wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Dulunya mereka berolok-olok. Walain alakanal insana minna rahmatan thumma naza'naha min innahu layausun kafur. Dan manusia ini kalau kami timpa, kami berikan kepada mereka rahmat, kami berikan kepada mereka kekuasaan, rezeki yang berlimpah, kemudian kami angkat pemberian itu dari mereka, innahu layausun kafur, mereka pun langsung berputus asa dan berlaku kafir. Barakallahu fiikum. Putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka menentang nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mereka kafir. Walain adzaqnahu na'ma'a ba'da dharra'a masatu la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni. Dan kalau kami berikan nikmat kepada mereka setelah musibah yang menimpa, la yaqulanna dhahaba as-sayyi'atu 'anni, mereka pun langsung mengatakan telah hilang gundah gulana, telah hilang susah sengsara dari aku. Lupa dia akan adab Allah Subhanahu wa taala sebelumnya. Demikianlah kondisinya. Baik. Orang-orang kalau diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sangat menjadikan kondisi-kondisi yang dialami sebagai pelajaran. Barakallahu fikum. Adapun orang-orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka tidak menjadikannya sebagai pelajaran. Padahal barakallahu fikum, memang kita yakin bahwa tidak selamanya kondisi itu ada pada seseorang, setiap saat akan berubah-berubah. Barakallahu fikum. Tidak selamanya orang susah, tidak selamanya orang sengsara, demikian juga tidak selamanya orang senang dan bahagia. Itu silih berganti. Nah, tinggal bagaimana orang menyikapinya. Kalau dia berada di atas keimanan dan ketakwaan, dia senantiasa berikapinya dengan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang kufar, mereka senantiasa imma putus asa wa imma barakallahu fikum takabbur. Barakallahu fikum. Imma putus asa wa imma takabbur. La haula illa billah. Baik. Mereka kalau dulunya ditimpa musibah, kemudian musibah itu Allah angkat diganti dengan kebaikan, mereka pun langsung mengatakan dhahaba as-sayyi'atu anni innahu la farihum fakhur. Mereka langsung sombong. Barakallahu fikum. Mereka langsung angkuh. Mereka langsung menyandarkan kehebatan itu pada diri mereka sendiri. Oh, ini kita berhasil melewati kondisi-kondisi kritis. Ini karena kecerdasan kita, ini karena kemampuan kita, ini dan seterusnya. Tidak dia sandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini orang-orang kufar, orang-orang yang menentang. Subhanallah. Kata Allah Subhanahu wa taala, illal ladzina sabaru wa amilus shalihat. Orang-orang yang beriman inilah yang dikecualikan dari kondisi buruk tadi. Kecuali orang-orang yang sabar, beriman, beramal saleh. Ulaika lahum maghfiratu wa ajrun kabir. Mereka-mereka itulah yang akan mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala dan pahala yang sangat besar. Pahala yang sangat besar. Barakallahu fikum. Karena setiap kondisi dia serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau diberi nikmat dia bersyukur. Kalau ditimpa kesulitan, ujian, cobaan, maka dia bersabar. Itulah orang-orang yang beriman. Beda dengan orang kafir, ketika dia ditimpa musibah dia langsung putus asa. Ketika dia diberi nikmat dia langsung congkak, takabur. Wallahul musta'an. Ini pelajaran bagi kita semuanya. Barakallahu fikum. Yang mestinya kita lakukan adalah tetap beriman, bertakwa, beramal saleh. Kondisi apapun yang kita jalani, kita alami dalam kehidupan kita. Apakah kita diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala atau kita ditimpa musibah, semuanya tetap kita dalam kondisi beriman dan taat. Imma kita bersabar di satu waktu dan imma kita bersyukur di waktu yang lain. Ini silih berganti. Barakallahu fikum. Beda dengan orang kafir, silih berganti apa? Putus asa dan sombong. Wallahul musta'an. Mudah-mudahan Rasulullah SAW mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tunjukkan kepada Allah. Subhanallah. Subhanallah. Subhanallah.